Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Kita ulang dari ucapan asy-syarih, wa ala wujubi hadzil alif innama jaza ithbatul alif fi limadha fa'alta. Atas dasar wajibnya pembuangan alif pada bahasa yang telah lewat tadi, hanyalah diperbolehkan untuk menetapkan alif pada ma ketika datang dalam kondisi sebagai sini sifam yang dijarkan oleh huruf jar, ini boleh ditetapkan. Pada contoh limadha fa'alta, karena alifnya sorot hasyon fit terkib ya, madha seperti alif tambahan pada terkib bersama za ya. Wasairuratuhuma kalkalimah al-wahidah, dan keduanya sudah menjadi satu kata. Fashbahatma al-istifamiyah, maka dia menyerupai ma al-istifamiyah. Ya, ma yang ada pada limaza, limaza ini menyerupai ma istifamiyah. Ya, fi hali tarkibiha ma'aza, ketika ditarkib dengan za. Ah, lirafan titik tadi. Titik tadi ya. Fashbat ma titik tadi. Fashbat ma al-sifamiyah, ma sifamiyah ketika ditarkib dengan za itu menyerupai ma al-mausulah. Fi wuqu'i alifiha hashwan, dari sisi alifnya didatangkan untuk ya, tambahan yang lazim. Fi wuqu'i alifiha hashwan li sayruti al-mausul ma silati ka syai' al-wahid. Dikarenakan isim mausul bersama silahnya itu sudah menjadi satu kata. Ya sudah baca, kita baca kemarin ya. Wal khamis, sekarang kita masuk ke yang kelima. Al-muhim, intinya bahasanya kemarin ya, yang lebih kuat adalah ma ketika dimasuk huruf jar, maka dia dibuang. Ma istifhamiyah ketika dimasuk huruf jar dibuang. Ya kecuali yang dikecualikan, pada semisal lima za, itu sudah seperti tarkib menjadi satu kata. Ma dengan za seperti sudah satu kata gitu, sehingga ditetapkan di situ alifnya. Ya. Sebagaimana alif yang ada pada ma mausulah. Wal khamis, yang kelima, nakiratun tamah ghairu muhtaja ila sifatin wa dhalika waqi'an fi thalathati mawadhi'a fi kullin minha khilafun yuzkar. Yang kelima, sisi yang kelima dari ma adalah nakirah tamah, nakirah tapi sempurna. Nakirah yang sempurna, ghairu muhtaja ila sifah, tidak butuh kepada sifat. Wa dzalika waqi' fi thalathati mawadhi', itu terjadi di tiga tempat. Ma jatuh dia sebagai nakirah tamah di tiga tempat. Ahaduha, yang pertama, al-waqi'ah fi babi ni'ma wa bi'sa. Ma yang datang pada bab ni'ma dan bi'sa. Kapan itu terjadi? Idza waqa'a ba'daha ismun aw fi'lun, ketika jatuh setelahnya isim atau fi'il, setelah maknya isim atau fi'il. Jadi ma nakirah tamah yang dia tidak butuh kepada sifat itu datang di tiga tempat. Tempat yang pertama ketika, ataupun tempat yang pertama pada bab ni'ma dan bi'sa. Ya. Apabila ma jatuh atau diikuti setelahnya oleh isim dan fi'il. Fal awwalu, yang pertama yaitu ma diikuti oleh isim adalah contoh ucapan Allah Ta'ala fani'immahi. Berarti di sini diketahui ma ya, pada contoh fani'immahi bisa dibawa kepada beberapa sisi. Sisi yang pertama sudah kita lewatkan tadi, nakira apa? Apa? Ma'rifah tamah. Ma'rifah tamah. Bisa juga dibawa kepada sisi lain, yaitu maknya dibawa kepada nakirah tamah. Kalau yang sebelumnya kan apa? Ma'rifah tamah ya. Wasani, yang kedua, yaitu ma nakirah tamah yang diikuti oleh fi'il. Ni'ma ma sona'ta, alangkah bagus apa yang kau perbuat. Fama fil mithalaini nakiratun tamah, maka ma pada dua contoh ini, fani'immahi dan ni'ma ma sona'ta, adalah nakirah tamah. Mansubatul mahal, mahalnya nasab. Ya. ala tamyiz, sebagai tamyiz. Lib bamiril mustatir fi ni'mah, tamyiz bagi bamir mustatir yang ada pada ni'mah. Al marfu'i ala al fa'iliyah, yang dia marfu' sebagai fa'il. Pada ni'mah, kan ni'mah betul fa'il. Ia mustatir padanya. Dan dia sebagai fa'ilnya. Wal makhsus bil madhi fil mithal al awal mazkur, dan yang dikhususkan dengan pujian pada contoh yang pertama fa ni'mahi itu disebutkan hi. Jadi kita lewatkan tadi maknanya hi. Ibda'u shadaqah. Ai ni'ma syai'an hiya, yakni sebaik-baik sesuatu adalah dia. Sebaik-baik shadaqah atau iya, sebaik-baik shadaqah adalah shadaqah yang ditambahkan. Wa fi al-mithali tsani mahdhuf, adapun pada contoh kedua ni'ma ma sana'ta itu yang makhsus bil madh, sesuatu yang dikhususkan dengan pujian dibuang. Karena sudah difahami. Wal fi'lu wal fa'il sifatuh, maka fi'il dan fa'il itu sebagai sifatnya. Sifat bagi yang mahdhuf, sifat bagi al-mamduh atau al-makhsus bil madh yang mahdhuf. Takdirnya ni'ma syai'an syai'un sona'tahu. Takdir dari ucapanmu ni'ma ma sona'ta adalah ni'ma syai'an syai'un sona'tah. Sudah disebutkan tadi maknya tamyiz. Nakirah tamah berarti maknanya syai'an, tamyiz. Kemudian yang dikhususkan dengan pujiannya mahdhuf syai'un, yang mana jumlah sona'ta itu menjadi sifat bagi syai', sesuatu yang dipuji yang mahdhuf itu. Wal khilafu fil ula ala salasati aqwal, adapun perselisihan pada contoh yang pertama fa ni'mahi di atas tiga sisi. Wa fi tsaniyah ala asyrati aqwal, adapun perselisihan pada pembahasan yang kedua ni'ma ma sana'ta ada 10 pendapat. Taraktuha khaufa li talah, saya tinggalkan itu khawatir terlalu panjang. Cukup insyaallah apa yang beliau sebutkan di sini. Ya. Jadi fahami kan? Yang kelima, nakirah tamah, tidak butuh kepada sifat. Dan dia tempat pertamanya adalah pada bab ni'mah dan bi'sa. Apabila setelah maknya diikuti oleh isim, ya, maka dia mak di Arab sebagai tamyiz. Ya. Sama juga apabila diikuti oleh fi'il, dia jatuh sebagai tamyiz juga. Maknanya syai'an. Maknanya syai'an. Dan terkadang di situ al-mamduhnya atau al-makhsus bil madh awizam disebutkan, kadang tidak disebutkan. Ya, disebutkan apabila setelah maknya diikuti oleh isim. Tidak disebutkan ya apabila setelah maknya diikuti oleh fi'il. Apabila setelah maknya diikuti oleh fi'il, maka yang mamduh atau fi'il tersebut, jumlah fi'il tersebut sebagai sifat dari al-makhsus bil madh yang mahdhuf itu. Tinggal digiaskan. Ya. Tinggal kiaskan yang lainnya. Kemudian wal mawdi' tsani, tempat yang kedua dari makna kirah tamah. Ya, pada matan dulu kita baca wa tsani qauluhum inni mimma an af'al. Ucapan mereka orang Arab, inni mimma an af'al. Saya terbiasa ya berbuat demikian dan demikian. Aini makhlukun min amrin huwa fi'li kaza wa kaza, yakni saya tercipta dari amrin, satu perkara, yaitu tercipta untuk berbuat ini dan itu. Wa dzalika ala sabilil mubalaghah, itu datang di atas sisi mubalaghah, untuk memunculkan makna mubalaghah, melebih-lebihkan sesuatu. Seperti halnya pada contoh ayat khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Di sini khuliqa min ajal maksudnya apa? Ya, kebiasaan manusia yaitu tergesa-gesa, terburu-buru. Seolah-olah dia diciptakan dari ketergesa-gesaan itu. Ya, nanti kita lihat di sini syarahnya. Wal mawdi'u tsani, tempat yang kedua dari tiga tempat ma yang jatuh atau datang sebagai nakirah tamah adalah ucapan mereka orang Arab, idza aradul mubalaghah, ketika hendak melebih-lebihkan sesuatu, fil iksar min fi'lin, yaitu berupa memperbanyak perbuatan-perbuatan untuk menunjukkan banyaknya perbuatan itu diperbuat, seringkalinya perbuatan itu diperbuat, maka mereka mengatakan ini mimma an af'ala. Ya, tinggal di sini af'alanya diganti. Yang dibutuhkan apa? Ya. Ini mimma an af'al. Ini mimma an af'al. Sesungguhnya saya, ya maknanya seringkali terbiasa berbuat demikian dan demikian. Fa khabar inna mahdhuf, di sini khabarnya inna mahdhuf. Hanya ada isimnya inni, ya mutakallim. Khabarnya mana mahdhuf? Kemudian wa min muta'alliq bih, dan minnya mimma, minnya jar majrur muta'alliq dengan khabarnya mahdhuf. Wa ma dan maknya nakirah tamah. Nakirah tamah maknanya amr, urusan. Wa an wasilatuha, sedangkan an dan silahnya fi mawdi' jarrin badal min ma. Ya. Sedangkan an dan silahnya, karena an silah harfiyah, dia pada mahalnya jar sebagai badal dari ma. Ya. Inni mimma an af'al. Inni harfu taukid wa nasbin kan? Iya, isimnya mimma, kemudian khabarnya inna mahdhuf. Iya. Mimma jar majrur muta'alliq dengan khabar inna yang mahdhuf. An af'al, ya, an af'al itu silah an bersama apa? An, ya. Harfu silah an bersama yang setelahnya ditakwil menjadi masdar pada mahalnya jar sebagai badal dari ma. Ya, takdirnya bagaimana? Takdirnya inni makhluqun min amrin. Dzalika al-amru huwa fi'li kadza wa kadza. Inni makhluqun min amrin. Makhluq ini adalah apa? Khabar inna yang mahdhuf itu. Saya takdiri makhluk. Saya tercipta, ya, min amrin, dari satu perkara. Dzalika al-amru, perkara tersebut adalah gitu. Fi'li kadza wa kadza, perbuatan saya demikian dan demikian. Ketika dia ingin mengungkapkan bahwasanya dia terbiasa melakukan satu perbuatan, maka dikatakan inni mimma an af'al, apa misalkan? Inni mimma an apa? Diganti af'alnya tinggal. Gitu. Misalkan dia banyak apa? Membaca inni mimma an aqra Al-Qur'an. Suatu hari membaca Al-Qur'an terus. Ya. Di situ ada makhlukun. Ya. Maksudnya dia terbiasa, ya, dengan perbuatan tersebut. Lihat di sini. Waza'amas, ya. Waza'amas Rafi wa Ibnu Kharuf wa tabi'ahuma Ibnu Malik wa naqalahu an Sibawi annama ma'rifah. Tamah. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu As-Sirafi. Beliau dan Ibnu Kharuf, kemudian pendapat keduanya diikuti oleh Ibnu Malik. Ya, kemudian dinukil juga pendapat ini dari Sibawai bahwasanya maknya ma'rifah tamah, bukan nakirah tamah. Berarti maknanya al-amr. Ya, al-amr, bukan amr. Kemudian an dan silahnya i'rabnya sebagai mubtada. Ya, an dan silahnya sebagai mubtada. Dzaraf sebagai khabarnya. Dzaraf maksudnya jar majrur tadi. Mimma sebagai apa? Khabarnya. Wal jumlah, jumlah mubtada khabar adalah khabarnya inna. Jadi ada i'raban yang lain. Pada contoh tadi inni mimma an af'al. Itu pendapatnya Sirafi dan Ibn Kharuf, dikutip oleh Ibn Malik. Dan dinukil katanya, wallah alam kebenarannya, dari Sibawai juga. Bahwasanya maknya ma'rifah tamah, berarti maknanya al-amr. Sehingga di i'rab an af'al itu masdar muawwal dari an yang setelahnya sebagai mubtada, mimma'nya sebagai khabar muqaddam. Jumlah mubtada khabar ini sebagai khabar bagi inna. Ai, sehingga takdiran maknanya ini minal amri fi'li kadza wa kadza. Sesungguhnya saya minal amri, di antara urusanku, berarti tidak ada khabar yang mahdhuf, ya. Iya, tidak ada khabar yang mahdhuf. Takdirannya beda, bukan ini makhlukun, tapi ini minal amri fi'li kadza wa kadza. Saya sesungguhnya di antara urusan, kebiasaan saya adalah fi'li kadza wa kadza, berbuat ini dan itu. Iya. Wal awwalul azhar, tapi yang lebih, yang pertama ini kata Asy-Syarih lebih zahir, lebih kuat. Kenapa demikian? Wazalika li'annahu ala sabilil mubalaghah, karena tujuannya mubalaghah, untuk melebih-lebihkan sesuatu. Saking seringnya sehingga dikatakan makhlukun, tercipta. Mubalaghah tujuannya. Ini seperti khuliqal insanu min ajal. manusia diciptakan dari apa? Dari tanah kan? Kenapa di sini min ajal khuliqa? Untuk menunjukkan bahwasanya kebiasaan manusia itu tergesa-gesa. Ju'ilal insanu limubalaghatihi fil ajala ka'annahu makhluqun minha. Manusia ya dijadikan dalam rangka mubalaghah melebih-lebihkan kebiasaan mereka dalam hal ketergesa-gesaannya, ka'annahu makhluq minha, seolah-olah dia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ini didukung dengan ayat setelahnya, fala tasta'jilun, janganlah kalian tergesa-gesa. Wa qila al-ajal at-tin, ada yang lain pendapatnya aneh yang mengatakan ajal itu at-tin, tanah. Ya. Menurut lughahnya himyar katanya, tapi waraddahu al-musannif fi Banta al-Musannif dalam syarah Banat Su'ad, syair-syair tentang Banat Su'ad, bianna thalika lam yathbut, bahwasanya makna al-ajal dibawa kepada at-tin tidak sabit di sisi ulama ahli lughah. Nah itu. Inni mimma al-af'al. Ya. Tinggal diganti aja afalnya. Perbuatan apa yang antum sering terbiasa melekat pada diri antum. Ihramnya tadi ada dua sisi kemungkinan. Sini paham ini? Ya. Kemudian kira waktu 51. Kita baca matanya dulu. Wasalis yang terakhir ini ya. Terima apa nakirah tamah. At-ta'ajub datang untuk makna ta'ajub. Nahu ma'ahsana zaidan. Maknanya syai'un hassana zaidan, sesuatu yang menjadikan Zaid bagus. Wa huwa qawlu Sibawaih, ini pendapatnya Sibawaih. Ya. Wa nakiratun. Ah, sudah selesai nih ya. Wa nakirat mausufa yang berikutnya. Ya. Ini benar kan? Sudah selesai itu kan? Ya, nah, kita di sini menjelaskannya. Wal mawdi'u salis, tempat yang ketiga dan itu yang terakhir dari tempat ma yang datang sebagai nakirah tamah adalah ta'ajub, untuk ta'ajub. Contoh ma ahsana zaidan. I'rabnya bagaimana? Ma mubtada. Ya. Dia mabni ala sukun pada mahnya rafa. Maknanya apa? Syai. Ahsana. Fi'il apa? Fi'il madhi dia. Mabni ala fath. Fa'ilnya musatir fi apa? Wujuban. Khusus dalam bahasan ta'ajub. Fa'ilnya wujuban. Zaidan. Maf'ulun bih. Jumlah. Fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa khabar dari ma. Makna ma ahsana zaidan ya itu alangkah bagusnya Zaid. Artinya syai'un ahsana Zaid. Sesuatu yang membuat Zaid bagus. Fa ma nakirah tamah mubtada, maka i'rabnya ma nakirah tamah sebagai mubtada. Wa ma ba'da khabaruha istilahnya khabar. Yani takdirnya syai'un hasana zaidan. Sesuatu yang membuat Zaid bagus. Wa hadzal qaul huwa qaulu Sibawaih. Ini pendapat Sibawaih. Wa jawwaza al-akhfash an takuna mausulah. Wa antakuna nakirah naqisah wa ma ba'daha silah aw sifah wal khabar mahdhuf wujuban muqaddar bi'azimin wa nahwi. Ya. Sedangkan al-akhfash membolehkan antakuna mausulah, untuk maknya dijadikan sebagai mak mausulah. Bermakna apa? Alladzi. Wa antakuna nakirah, dan juga untuk dia mak dijadikan sebagai nakirah naqisah. Jadi al-afash membolehkan dua sisi yang lain dari ma ahsana zaidan yang datang untuk ta'ajub ini. Yang pertama apa? Bermakna alladzi. Yang kedua dia nakirah disifati dengan setelahnya. Wa ma ba'da silah aw sifah, yang setelahnya sila atau sifah. Sila atau sifah. Kalau maknya sebagai apa? Si mausul, maka istilahnya silah, ya kan? Kalau maknya sebagai nakirah naqisah, berarti istilahnya apa? Sifat. Ya. Paham ya nakirah naqisah? Maksudnya nakirah dia butuh sifat yang melengkapi maknanya. Wa, mana khabarnya? Mahdhuf wujuban. Takdirnya azim. Jadi maknanya kalau maknya di sini dibawa kepada si mausul, alladzi ahsana zaidun azimun gitu. Sesuatu yang membuat Zaid itu bagus, azim, besar. Atau kalau maknya dibawa kepada mak nakirah naqisah tadi, maknanya yang syai'un ahsana zaidan, sesuatu yang pembikin bagus zaid azim besar. Itu. Kalau khabar mahdhuf wujuban ditakdirkan takdirnya azim dan yang semisal itu. Dan yang semisal itu. Insyaallah ini paham ya. Ada pendapat yang lain ternyata. Wa dhahaba al-Farra wa ibn Durusway ila annaha istifhamiyyatun wa ma ba'daha al-khabar. Adapun Al-Farra dan Ibnu Durusway berpendapat bahwasanya mak pada ma ahsana zaidan yang semisal itu adalah ma istifhamiyah. Dan setelahnya khabar. Ya, setelahnya adalah khabar ma ahsana zaidan. Apa yang membuat zaid sebagus ini gitu kan? Ma ahsana zaid apa? Sesuatu apa? Ma apa? Apa itu yang membuat zaid bagus? Ya mungkin dari sisi makna enggak jauh ini. Sisi Eropnya saja. Istifhamnya tapi mengandungi makna ta'ajub juga. Apa ini sesuatu yang membuat zaid bagus gitu. Istifham tapi mengandungi makna ta'ajub. Kemudian yang keenam sedikit lagi ya. Kita baca dulu matanya. Wa nakira mausufah yang berapa ini? Dari sisi yang ada pada ma enggak ada nomor-nomornya ya. Yang keenam ya dia. Yang keenam wa nakira mausufah, kemudian ma yang datang sebagai nakira mausufah. Kaqaulihim seperti ucapan orang Arab, maratu bima mu'jibin lak. Ai bi syai'in mu'jibin. Saya melewati sesuatu yang mengagumkanmu. Di sini apa? Ma nakirah mausufah. Di sifat ini mu'jib. Mu'jib sifat bagi ma. Wa minhu di antara contohnya adalah ucapan ni'ma ma sana'ta. Ni'ma ma sana'ta. Ini juga bisa dibawa ke situ. Kalau yang sebelumnya yang kita lewatkan dia dibawa kepada apa? Nakirah tamah ya. Dia ternyata contoh ini bisa dibawa kepada sisi yang lain karena telah sebutkan ada 10 sisi kan. Ya sudah kita baca yang ada di sini saja lah. Ya. Ai ni'ma syai'un sana'ta. Ya. Ni'ma syai'un sana'ta. Sesuatu yang kau perbuat itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ni'ma syai'un sana'ta. Sesuatu yang paling baik adalah sesuatu yang kau kerjakan. Di antaranya juga contoh ma'ahsana zaidan bisa dibawa ke situ. Sehingga kadang beberapa sisi memungkinkan ya. Dalam satu kalimat itu memungkinkan beberapa sisi i'rab. Ay syai'un mausufun bi'annahu hasana zaidan azimun. Yani takdirnya syai'un mausuf bi'annahu hasana zaidan azim. Ya. Fa'udhif al-khabar dibuang khabarnya. Azim. Ya. Kemudian as-sadis yang keenam nakirah mausufah bisifatin ba'daha. Ma yang datang sebagai isim nakirah yang disifati dengan sifat setelahnya. Dan sifatnya ini maksud di sini sifatnya mufrad. Ya. Sebagaimana dicontohkan di sini nanti. Nakirah, ma nakirah yang disifati dengan sifat yang mufrad setelahnya seperti ucapan orang Arab, marartu bima mu'jibin lak. Ai bi syai'in mu'jibin lak. I'rabnya jelas ya. Ya, maratu fi'l fa'il bima al-jar wal majrur bi harfil jar. Ma nakirah mausufah di mana syai' mu'jibin sifatlah. Sifat lagi ma, sifat lima, sifat majrur macam mithluh. Laka jar majrur muta'alliq bi mu'jib. Wa minhu di antara contoh yang lain, wa min wuqu'i ma nakirah mausufah di antara contoh jatuhnya ma nakirah mausufah sebagai isim nakirah yang disifati. Fi qaulin ya, menurut satu sisi pendapat qala bihi al-Akhfash yang diucapkan oleh al-Akhfash Az-Zajjaj dan juga Az-Zamakhsyari adalah ni'ma ma sana'ta. Kalau sebelumnya kan kita bawa ma kepada apa? Nakirah tamah. Dia harus sebagai apa? Tamyiz pada mahalnya nasab yang sebelumnya itu. Ternyata di sana ada sisi yang lain. Ma di situ dibawa kepada nakirah mausufah. Ya. Itu pendapat dipilih oleh Al-Akhfash, Az-Zajjaj dan Az-Zamakhsyari. Contoh ni'ma ma sana'ta. Ya, kalau dari sisi makna yang jauh. Fama nakirah naqisah fa'il ni'ma wa ma ba'da sifatuha ay ni'ma syai' sana'ta. Ya. Ni'ma ma sana'ta. Maka ma di sini nakirah naqisah. sebagai fa'ilnya. Kalau yang sebelumnya kan fa'ilnya apa? Mustatir kan? Nih. Kalau di sini ma sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya ni'ma, fa'ilnya ni'ma. Wa ma ba'da dan setelahnya sona'ata itu sifatnya. Ni'ma syai'un sona'ata. Alangkah bagus sesuatu yang kau kerjakan. Ya cukup dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ya. Mungkin kita ulang dari pembahasan ini. Ya, ma nakira musufa. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.